الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كل وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما كثيرا مزيدا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Ya khawatir fillah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyambung kembali pembahasan kita masih pada seputar haid, istihadah dan nifas. Telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu terkait dengan pokok permasalahan dari haid. Kemudian kemarin kita menyebutkan permasalahan yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini, yaitu keberadaan seorang yang istihadah. Keberadaan seorang istihadah terbagi menjadi dua, orang yang baru pertama kali mengalami istihadah dan orang yang memiliki siklus bagus terkait dengan pergantian haidnya dia. Namun barakallahu fikuna, akan kita akhirkan pembahasan ini dan kita masuk dulu pada pembahasan nifas, kemudian kita baru masuk pada pembahasan istihadah. Baik, kita masuk pada permasalahan nifas. Nifas itu sendiri adalah darah yang keluar setelah atau sebelum wiladah. Darah yang keluar setelah seorang itu melahirkan, baik melahirkan bentuknya normal atau sesar atau bentuknya adalah keguguran. Ini ada perinciannya. Kemudian barakallahu fikunna, darah yang keluar sebelum melahirkan. Adapun darah yang keluar sebelum melahirkan, ini terjadi khilaf padanya. Insyaallah akan kita ambil satu persatu. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah seorang melahirkan anaknya. Adapun terkait dengan berapakah waktu paling pendek dan berapakah waktu paling lama, maka yang pertama terkait dengan berapakah waktu paling pendek seorang wanita nifas. Mayoritas para ulama diantaranya adalah Al-Imam Ahmad, Syafi'i, Al-Imam Malik dan yang lainnya dari para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka mengatakan bahwa tidak ada batasan masa paling pendeknya. Tidak ada batasan masa paling pendeknya. Taib. Artinya tidak disebutkan waktu paling pendek itu 10 hari atau waktu paling pendek itu 15 hari. Ini menurut siapa? Mayoritas para ulama. Walaupun di sana ada yang mengatakan bahwa masa paling pendeknya adalah 15 hari seperti Al-Imam Abu Hanifah. 25 hari seperti Al-Imam Abu Hanifah rahimahumullahu taala. Namun wallahu alam bisawab, yang lebih menenangkan hati bahwa pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas para ulama itu adalah apa? Pendapat yang lebih menenangkan hati. Seperti Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik rahimahumullahu taala, mereka memandang bahwa tidak ada batasan masa paling sedikitnya orang itu nifas. Tidak ada masa paling sedikitnya orang itu apa? Nifas. Adapun terkait dengan masa paling lamanya, terkait dengan masa paling lamanya, di sini banyak pendapat. Di sini banyak pendapat. Wa qad ajma'a ahlul ilmi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa tabi'in. Ahlul ilmi dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga dari kalangan tabi'in. Wa man ba'dahum dan orang-orang setelah tabi'in, yaitu atba'u tabi'in, murid-muridnya tabi'in. Mereka mengatakan bahwa nifas itu arba'ina yoman, itu masa paling banyaknya adalah arba'ina yoman. Aktsaruha, paling lamanya itu 40 hari. Dari pendapat ini barakallahu fikum, di sini akan muncul sebuah masalah, yaitu bagaimana bila seandainya sudah 41 hari tetapi masih keluar darah. Sudah 41 hari atau 43 hari tapi masih keluar darah. Bagaimana dengan hal ini? Maka di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah istihadhah. Kemungkinan yang kedua adalah haid. Kemungkinan yang kedua adalah haid. Baik. Intinya barakallahu fikum demikian. Ahlul ilmi dari kalangan para sahabat mengatakan bahwa waktu paling lamanya itu 40 hari. Maknanya, kalau seandainya seorang wanita dia nifas kemudian sudah 40 hari, maka apa? Maka dia sudah terhitung suci. Maka dia sudah terhitung suci. Baik. Artinya kalau sudah 40 hari dia sudah terhitung suci, dan hari ke-41-nya dia harus apa? Dia harus mandi, sholat, dan kalau seandainya di bulan Ramadan dia harus apa? Berpuasa. Nah, sekarang kalau seandainya pada 41 hari keluar darah. Kemungkinan yang pertama itu adalah darah istihadhah. Darah apa? Istihadhah. Jadi dihukumi sebagai apa? Dihukumi sebagai darah istihadhah. Seorang wanita nifas, melahirkan kemudian nifas, sudah 40 hari masih keluar, maka pada hari, 40 hari itu dia sudah terhitung berhenti dari nifas. 41-nya dia apa? Dia sudah harus mandi, dia sudah apa? Harus menunaikan sholat. Loh, tapi keluar darah. Darah ini adalah darah istihadhah. Darah ini adalah darah istihadhah. Baik, kemungkinan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah darah haid. Kapan dikatakan sebagai darah haid? Dikatakan sebagai darah haid bila mana pada hari ke-41 ini langsung bertemu dengan hari kebiasaan dia haid. Hari kebiasaan dia haid. Gambarnya demikian barakallahu fikum. Ada seorang wanita melahirkan, misalnya kita perhitungan pakai bulan ya. Pakai bulan ini. Ada seorang wanita melahirkan pada bulan Januari tanggal 10. Pada bulan Januari tanggal 10. Kemudian Januari ini 30 hari. Maka bisa dihitung tanggal 10 sampai 40 hari. Berarti berapa? 20 tambah Februarinya 20. Berarti ketika pada tanggal 20 hari pada tanggal 20 Februari dia sudah apa? Pada tanggal 20 hari dia sudah genap 40 hari. Berarti tanggal 21 Februarinya dia sudah terhitung sebagai wanita suci, selesai dari apa nih? Nifas. Kalau seandainya 21 harinya masih keluar darah, yang pertama darah itu adalah istihadhah. Yang kedua, misalnya kebiasaan wanitanya, akhiran wanita ini ya, haidnya itu di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir. Berarti apa? 20 Februari kemudian masuk kepada 10 hari terakhir bulan Februari, dan kebiasaannya memang dia haid pada apa? Tanggal 10 hari terakhir. Akhir bulan misalnya, tapi di 10 hari terakhir. maka ini dia akan terhitung sebagai apa? Wanita yang haid. Jadi nyambung, nifas langsung apa? Langsung haid. Nifas langsung apa? Langsung haid. Taib. Ini demikian adanya. Kita ulangi. Yang pertama adalah apa? Penentuan waktu. Waktu maksimal, masa paling lama adalah 40 hari. Sebagaimana dikatakan apa? Jumhur, sahabat, tabi'in, dan atba'u tabi'in. Yaitu orang nifas itu paling lama 40 hari. Kok 40 hari, sudah 40 hari masih keluar? Berarti darah yang keluar dua kemungkinan. Yang pertama darah haid, yang kedua darah istihadah. Atau yang pertama darah istihadah, yang kedua darah haid. Tapi kapan ditentukan, dikatakan itu darah istihadah? Dikatakan itu sebagai darah istihadah bila mana dia ataupun nifasnya tidak bertemu langsung dengan masa kebiasaan dia haid, maka dihukumi sebagai apa? Darah istihadah. Kapan dikatakan sebagai darah haid? Ketika masa 40 hari ini langsung bertemu dengan apa? Masa kebiasaan dia haid, maka langsung dihitung sebagai darah haid. Seorang wanita biasanya haid di 10 hari terakhir. Seperti telah kita sebutkan, biasanya haid di 10 hari terakhir. Dia melahirkan pada tanggal 10 Januari. Berarti berapa? 10, 20 selesai Januari, tambah 10 lagi di bulan Februari, 30, tambah 10 lagi di bulan Februari, berarti apa? 40. Berarti kapan terhitung genap 40 hari? Di bulan Februari tanggal 20. Nah, langsung bertemu dengan kebiasaan dia haid di 10 hari terakhir. Langsung apa? Bertemu, maka apa? 41 ke atas, maka terhitung sebagai apa? Terhitung sebagai masa haid, bukan apa? Masa nifas. Baik. Ini perhitungan masa lama ataupun lamanya paling lamanya apa seorang wanita nifas ataupun mengeluarkan darah setelah melahirkan. Ada yang mengatakan lebih daripada itu, ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan apa? 60. Artinya barakallahu fikuna bahwa di sini ada batasan maksimal, batasan paling lama. Yang mengatakan 50 sama perlakuannya. Kalau sudah 51 hitungannya istihadah atau haid. Yang masa 60 sama, setelah 61 hitungannya adalah istihadah atau haid. Taib. Namun wallahu alam bisawab, yang lebih menenangkan hati adalah pendapat yang pertama. Apa itu? Bahwa masa paling lamanya adalah berapa? 40 hari. Kalau 41 masih keluar, itu ada dua kemungkinan, istihadah atau haid. Kapan haid? Kalau langsung bertemu dengan hari biasa dia haid, di 10 hari terakhir misalnya, atau di 10 hari pertama, atau di pertengahan bulan misalnya, langsung bertemu dengan kebiasaan masa dia haid, maka terhitung haid. Kalau sananya tidak bertemu dengan masa itu, maka apa? Terhitung sebagai apa? Istihadah. Wallahu a'lam bishawab. Artinya apa? Artinya kalau sudah sampai ataupun genap 40 hari, maka pada 41 walaupun keluar darah dan itu adalah istihadah, dia diwajibkan untuk sholat, dia diwajibkan pula untuk apa? Berpuasa kalau seandainya itu di bulan Ramadan. Baik. Kemudian Al-Imam Nukudama rahimahullah taala mengatakan, namun di sana ada perbedaan, ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Bila mana seorang wanita memang sudah memiliki kebiasaan nifasnya itu 45 hari misalnya. Dia sudah memiliki kebiasaan kalau nifas itu mesti 45 hari. Nah, maka yang dipakai adalah apa? Kebiasaan dia. Yang dipakai adalah apa? Kebiasaan dia. Seorang wanita misalnya melahirkan pertama nifas 45 hari. Melahirkan kedua nifasnya juga 45 hari. Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah apa? Dia mengikuti kebiasaan. Dia mengikuti kebiasaan. Nah, kapan seorang bisa menggunakan kebiasaan ini? Kalau dia sudah melahirkan apa? Lebih dari dua kali, baru dia sudah bisa mengatakan dia memiliki apa? Kebiasaan. Sudah melahirkan 3 kali, kok masa nifasnya selalu 45 hari? Ah, berarti masa nifas dia berapa? 40, 45 hari. Bagaimana dengan amalan ataupun bagaimana dengan fatwa dari para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in? Ini adalah fatwa bila mana seorang wanita tidak memiliki kebiasaan seperti ini. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Wallahu alam bissawab. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua adalah bila mana seorang wanita kurang dari 40 hari sudah berhenti darahnya. Kurang dari 40 hari sudah berhenti darahnya. Misal dia di hari 20 darahnya sudah berhenti. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dia sholat. Dia mandi suci, kemudian dia sholat. Kenapa? Karena tidak ada batasan minimal. Tidak ada batasan paling sedikitnya. Masa maksimal 40 hari. Kalau seandainya 20 hari sudah suci, maka apa? Dia harus mandi, kemudian dia sholat. Dan kalau seandainya di bulan Ramadan, kemudian apa? Dia berpuasa. Taib. Ternyata di hari 30 keluar lagi. Dihukumi darah apa ini? Dihukumi darah nifas. Dihukumi darah nifas. Ini kalau seandainya terputus pada masa 40 hari. Hari ke-20 berhenti. Hari ke-30 keluar lagi. Apa yang dilakukan ini, darah istihadah atau darah nifas? Masih dihitung sebagai darah nifas. Kecuali sudah lewat 40. Nah, itu darah istihadah. Kalau masih di bawah 40, berhenti, datang lagi, berhenti, datang lagi, maka amalannya adalah demikian. Kalau berhenti, suci. Datang lagi, nifas. Berhenti lagi, suci. Datang lagi, nifas. Wallahu a'lam bissawab. Ini sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mughni. Sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitabnya apa? Al-Mughni. Sehingga barakallahu fikunnah, kalau seandainya ada seorang wanita kurang dari 40 hari kok nifasnya sudah berhenti, ini dihitung sebagai apa? Masa suci. Kemudian datang lagi ternyata dan masih pada bilangan 40, di bawah 40, maka dihitung sebagai darah nifas. Kalau sudah berhenti dari 40, misalnya pas di 40, di hari ke-40 berhenti, kemudian dari 42 keluar lagi, sudah enggak usah pusing. Itu apa? Itu darah istihadhah, bukan apa? Darah nifas. Wallahu alam bissawab. Baik. Nah, apakah setiap wanita yang melahirkan itu dia akan mengalami masa nifas? Apakah setiap wanita yang melahirkan itu dia akan mengalami masa nifas? Maka di sini dengan perincian. Dengan apa? Dengan perincian. Yang pertama, hukum asal seorang melahirkan adalah apa? Mengeluarkan darah nifas. Hukum asal seorang wanita melahirkan adalah dia mengalami masa nifas, baik secara amaliyah yaitu prosesnya itu dengan operasi sesar, atau alamiah yaitu apa, seorang wanita melahirkan biasa, seorang wanita dia operasi sesar, misalnya dia operasi sesar ketika melahirkan, kemudian keluar darah apakah itu dihitung sebagai apa? Darah nifas, bukan sebagai darah istihadah, tetapi dihitung sebagai apa? Tetapi dihitung sebagai darah nifas. Taib. Walaupun misalnya keluarnya cuma sebentar. Walaupun misalnya keluarnya apa? Cuma sebentar. Habis operasi misalnya, operasi sesar. Enggak nyampe 40 hari ataupun enggak nyampe 10 hari keluar darah. Tetap itu dihitung sebagai apa? Darah nifas, bukan apa? Bukan darah istihadah. Baik. Nah, sekarang kalau seandainya melahirkan dengan apa? Normal. melahirkan dengan normal, maka perhitungannya apa? Seperti awal. Tapi barakallahu fikuna, kalau seandainya ada seorang wanita keguguran, apakah dia juga mengalami masa nifas? Taib. Ada empat keadaan terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah seorang keguguran pada kandungan yang baru berumur 1 bulan ataupun bukan 1 bulan, 40 hari. Maka kata Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah taala, dia tidak akan mengalami nifas. Masa nifas. Orang baru misalnya umur kandungannya 40 hari. Kemudian ternyata keguguran. Dan ternyata mengeluarkan darah, maka apa? Itu bukan darah nifas. Terus darah apa? Itu terhitung sebagai apa? Darah istihadah. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, tania adalah seorang yang keguguran di masa 4 bulan. Seorang keguguran empat bulan. Umur kandungannya sudah genap 4 bulan. Maka apakah dia mengalami nifas? Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maka para ulama mengatakan bahwa dia adalah wanita yang akan mengalami nifas. Wa hadza nifasun qaulan wahidan. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala demikian. Dan ini adalah apa? Wanita itu akan kedatangan nifas. Dan diridahilah padanya qaulan wahidan, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ada yang pertama, umur kandungannya baru 40 hari, maka dia tidak akan mengalami masa nifas. Yang kedua, umur kandungannya sudah 4 bulan. Maka dia akan mengalami masa nifas. Yang ketiga adalah ketika kandungannya sudah berumur alaqah, yaitu sudah berumur 120 hari. Sudah berumur berapa? 120 hari. Sudah berumur 80 hari alaqah. Yang pertama, ketika umurnya nutfah 40 hari, maka ini tidak ada nifas. Yang kedua, ketika kandungan sudah berumur 4 bulan penuh, sudah genap 4 bulan ya, 4 bulan ke atas, maka apa? Dia mengalami masa nifas walaupun cuma sebentar. Kemudian yang ketiga adalah ketika wanita tersebut keguguran dalam keadaan kandungannya berumur 80 hari. Ketika kandungannya berumur 80 hari, ini juga tidak mengalami masa nifas. Dan ini adalah pendapat yang paling masyhur dari mazhab Hanabilah. Baik. Kemudian yang keempat adalah ketika kandungan sudah berumur 120 hari. Mudghah. Ketika apa? Mudghah. Tapi maka di sini ada dua keadaan. Maka di sini ada dua keadaan. Yang pertama, janin sudah berbentuk, dan yang kedua, janin belum berbentuk. Kalau seandainya janin belum berbentuk orang, belum berbentuk makhluk, maka dia tidak mengalami nifas. Yang kedua, bila mana janin itu sudah apa? Sudah berbentuk, maka dia akan mengalami masa nifas. Dia sudah ataupun apa? Janin kandungan ketika keluar sudah berbentuk, sudah ada gambaran tangan, sudah ada gambaran kaki, maka apa? Dia akan mengalami masa nifas. Yang kedua, belum berbentuk, maka apa? Dia tidak mengalami masa nifas. Wallahu a'lam bishawab. Ini perhitungan terkait dengan apa? Seorang wanita yang keguguran. Umur kandungan baru 40 hari, enggak nifas. Umur kandungan baru 80 hari, enggak nifas. Umur kandungan sudah 120 hari ke atas. Apa yang dilakukan? Maka ini ada perbedaan, yaitu apa? Kalau seandainya sudah berbentuk, maka apa? Nifas. Kalau seandainya belum berbentuk, maka tidak terhitung sebagai nifas. Wallahu a'lam bishawab. Antuna bisa kembali pada permasalahan ini pada kitab Al-Mughni, pada kitab Syarhul Mumti yang ditulis oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala, dan fatwa dari fatwa-fatwa Lajnah Daimah. Baik. Barakallahu fikum. Ini hitungan-hitungan bagi seorang wanita yang melahirkan, bahwa mereka akan mengalami nifas pada keadaan-keadaan yang telah kita sebutkan. Pada keadaan-keadaan yang telah kita sebutkan, masa paling lamanya tidak adalah 40 hari. Kemudian masa paling sebentarnya tidak ada batasan. Kalau seorang wanita dia sesar misalnya dalam melahirkan, kemudian nifasnya keluar darahnya cuma 3 hari misalnya, maka 3 hari itu sudah dihitung sebagai apa nih? Nifas. Lebihnya kalau berhenti, maka sudah dihitung sebagai suci. Dia harus sholat, dia harus puasa kalau seandainya apa di bulan Ramadan. Tapi di sini ada beberapa permasalahan ataupun ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bila mana ada seorang wanita dia menggunakan alat kontrasepsi implan atau susuk, 1 tahun pertama pemakaian tidak terkena haid, kemudian di tahun kedua terkena haid, tapi dalam 1 bulan tidak teratur, bisa terjadi 1 bulan 3 atau 4 kali. Yang anda tanyakan, apa semua yang keluar itu darah haid? Tip, jawaban yang serupa dengan mana seperti ini, artinya di sini kan orang ini merasa ragu, ini sebenarnya darah haid atau darah atau bukan darah haid. Maka kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau rahimahullah taala pernah ditanya dengan sebuah pertanyaan demikian. Idza istabaha ad-dam 'ala al-mar'ah, bila mana darah itu tersamar bagi seorang wanita. Falam tumayyiz hal huwa damu haidin aw damu istihadatin. Dan dia tidak bisa membedakan apakah itu adalah darah haid atau darah istihadah atau darah yang lainnya. Maka apa yang harus dilakukan? Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al aslu fid damil ladzi kharij minal mar'ah annahu damun haidin aw damu haidin hatta yatabayyana annahu damu istihadatin. Hukum asalnya darah yang keluar dari seorang wanita itu adalah darah haid, sampai jelas bagi dia itu adalah apa? Darah istihadah. Nah, artinya barakallahu fikum, bahwa kalau seorang wanita misalnya dia memakai, misal dia KB. Orang kalau KB terkadang masa haidnya itu apa? Tidak beraturan. Kadang sampai seperti dikatakan di sini sebulan datangnya sampai 3 kali. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau sudah mengalami seperti ini, sudah tidak teratur masanya, maka apa? Dan sudah tidak memiliki apa? Siklus yang baik. Sebulan datang 3 kali, kemudian libur 3 bulan, terus seperti itu. Bahkan dikatakan di sini satu tahun enggak haid. Kemudian pada tahun kedua dia mengalami haid, namun siklusnya sudah apa? Sudah kacau. Apa yang harus dilakukan? Kata Ibnu Sa'imin rahimahullah taala, bila mana tersamar bagi seorang wanita darah ini adalah darah haid atau darah istihadah atau darah yang lainnya, kata Syekh, al-aslu, hukum asalnya darah yang keluar adalah apa? Darah haid. Sampai kecuali wanita itu bisa membedakan ini darah haid atau apa darah istihadah. Sehingga barakallahu fikuna, ketika dalam keadaan seperti ini, antunna ibu sekalian yang dirahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, bisa melihat ciri-cirinya. Bisa melihat apa ciri-cirinya. Kalau itu bercirikan darah haid, maka itu darah haid. Kalau itu bercirikan darah istihadah, maka itu darah istihadah. Jadi yang keluar cuma dua, istihadah dan apa? Haid, kecuali ketika dia melahirkan atau ketika hendak melahirkan. Ketika dia hendak melahirkan, maka apa? Itu darah nifas. Ketika setelah melahirkan, maka itu darah nifas. Taib. Kemudian ketika di luar masa itu, di luar waktu itu, darah apakah itu? Maka apa? Ada dua kemungkinan, darah istihadah dan darah haid. Nah, yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang tidak mengalami ataupun mengalami haid dengan siklus yang tidak baik, dia harus fahami keadaan darahnya itu darah haid atau darah istihadah. Darah haid memiliki ciri, darah istihadah juga apa? Memiliki ciri-ciri. Sebagaimana telah kita sebutkan pada awal pembahasan, apa ciri-ciri darah haid, apa ciri-ciri darah istihadah. Baik, akan saya bacakan lagi perbedaan ataupun apa ciri-cirinya. Ciri-ciri darah haid ataupun darah istihadah. Baik. Yang pertama, barakallahu fikum, darah haid itu adalah apa? Darah yang baunya tidak enak. Artinya apa? Baunya agak busuk. Adapun darah istihadah, dia itu adalah apa? Darah yang baunya itu bau darah. Orang biasa bilang anyir ataupun apa? Amis. Seperti itu. Itu apa? Darah istihadah. Kalau darah haid, maka apa? Kalau darah haid maka apa? Baunya tidak enak. Kemudian dari sisi warna, kalau darah haid warnanya kehitam-hitaman, pekat, hitam. Adapun darah istihadah, dia seperti layaknya darah segar, merah. Seperti layaknya darah segar, yaitu apa? Merah. Kemudian yang ketiga dari perbedaannya adalah apa? Kalau darah haid itu kental. Ataupun kalau darah istihadah itu cair seperti darah. Seperti apa dah? Darah. Ya, seperti kalau kita kena luka keluar darah, atau kalau kita potong ayam melihat dah darah. Seperti itulah darah haid, darah istihadah. Kalau darah haid, maka apa dia? Keluarnya sudah kental. Kemudian yang keempat, perbedaan dan cirinya. Kalau darah istihadah, dia keluar sudah kental dan tidak mungkin kental lagi. Sudah tidak mungkin kental lagi. Kental kemudian apa? Pecah misalnya. Misalnya di pembalut dia pecah. Tidak menggumpal lagi, maka apa? Dia tidak akan mungkin untuk mengental lagi. Berbeda halnya dengan darah istihadah. Keluarnya cair, kalau sudah keluar maka dia akan mengental. Maka dia akan mengental. Seperti kita lihat, kita potong ayam misalnya keluar darahnya. Pertama kan cair. Kemudian lama-kelamaan apa dia? Dia akan mengental. Itulah darah istihadah seperti itu. Tapi kalau darahnya tidak, dia keluar sudah bentuknya apa? Seperti gumpalan seperti itu. Seperti apa? Gumpalan sudah kental. Dan dia kalau seandainya apa? Pecah di pembalut, maka dia tidak akan apa? Dia tidak akan menggumpal lagi. Taib. Nah, di sini barakallahu fikuna, kalau seandainya wanita mengalami permasalahan seperti ini, maka yang harus dia lakukan adalah dia melihat darahnya. Kalau bicara hukum asal, kata Syekh Nasir rahimahullah taala, hukum asal yang keluar itu darah haid, bukan darah istihadhah. Hukum asalnya darah haid, bukan darah istihadhah. Sehingga penghukumannya adalah dengan hukum asal, kecuali dia memiliki kemampuan untuk apa? Untuk membedakan, oh ini bukan darah haid, ini darah istihadhah. Kenapa? Karena ciri-cirinya demikian. Maka itu yang dilakukan tamyiz yang dipakai. Tamyiz yang dipakai apa artinya? Pembedaan ataupun pengetahuan dia terkait dengan perbedaan, itulah yang diamalkan. Baik, barakallahu fikunna. Di sini ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang pertama, ketika mau sholat keluar keputihan, apakah cukup dengan berwudu saja atau cairan keputihan itu harus dibersihkan? Barakallahu fikuna, sebagaimana telah kita sebutkan bahwa termasuk dari pembatal wudu adalah keputihan. Kenapa demikian? Karena apa yang keluar dari nawakidul wudu, termasuk dari pembatal wudu adalah makhoraja minasabilain, apa yang keluar dari dua jalur. Dan yang termasuk apa yang keluar dari dua jalur adalah apa? Keputihan. Maka ketika seorang wanita dia mengalami keadaan seperti ini, dia harus berwudu ketika menunaikan sholat. Namun pertanyaannya, apakah harus dicuci atau tidak? Sebenarnya telah kita sebutkan bahwa keputihan ini adalah apa? Sesuatu yang suci, bukan apa? Sesuatu yang najis. Nah, pencucian, kalimat harus pencucian itu adalah apa? Ketika itu adalah sesuatu yang najis. Ketika itu adalah apa? Sesuatu yang najis. Kalau seandainya itu adalah sesuatu najis, maka itu harus apa? Dicuci. Namun karena permasalahan itu adalah bukan sesuatu yang najis, maka apa? Dia tidak harus dicuci. Namun kalau kita bicara paling baik, maka apa? Seorang insan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hai'ah, keadaan yang paling bagus, sehingga kalau kita bicara paling afdal, maka hendaknya apa? Dia mencucinya. Wallahu alam bissawab. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa keputihan itu tidak membatalkan wudu dengan alasan bahwa keputihan itu adalah penyakit bagi wanita dan udzur baginya? Wallahu alam bissawab dengan pertanyaan kedua. Wallahu alam bissawab dengan pertanyaan yang kedua. Yang jelas, yang dikecualikan dari pembatal wudu, yang dikecualikan dari pembatal wudu terkait dengan apa yang keluar dari kemaluan adalah apa? Arif bagi kaum wanita ataupun hawa yang keluar dari kemaluan wanita, dia tidak akan membatalkan wudu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Namun selain daripada itu, maka itu adalah termasuk dari pembatal wudu karena kaidahnya makhoraja minasabilain, apa yang keluar dari dua jalur. Wallahu a'lam bishawab. Apakah terhitung sebagai udzur atau tidak sebagaimana yang dinyatakan dalam pertanyaan ini? Ana belum membahas lebih lanjut terkait apa dengan permasalahan apakah ini termasuk dari udzur karena itu penyakit ataukah tidak termasuk dari udzur. Tayyib barakallahu fikunna. Ini terkait dengan pembahasan kita, yaitu apa? An-nifas. Kemudian kita masuk pada permasalahan al-istihadah. Kita masuk pada permasalahan istihadah. Kembali dari sebelumnya, apa inti penentuan masa paling lama dan masa paling pendek? Inti penentuannya adalah penunaian ibadah, sholat dan puasa. Kalau seorang mengatakan masa paling pendeknya ada 15 hari misal. Kalau seandainya dia belum sampai 15 hari sudah keluar, sudah berhenti, apa yang dilakukan? Dia belum suci. Kenapa? Karena masa pendeknya berapa? 15 hari. 15 hari misalnya. Baru 10 hari sudah berhenti. Maka dia belum boleh menunaikan sholat. Kapan boleh menunaikan sholat? Kalau sudah sudah genap 15 hari, atau kalau sudah genap 25 hari, atau kalau sudah genap lebih dari 30 hari. Taib. Nah, di sini barakallahu fikum na bi sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pendapat yang lebih menenangkan hati adalah apa? Tidak ada batasan masa paling pendeknya, masa paling sebentarnya. Pokoknya kalau sudah berhenti, walaupun apa di bawah 40 hari harus apa? Salat. Kalau berlanjut, berhenti kemudian keluar lagi, tinggal kita lihat. Kalau masih pada bilangan 40 hari, dia apa? Dia masih ataupun darah itu masih terhitung sebagai apa? Darah nifas. Dan kalau seandainya sudah 40 hari ke atas, maka terhitungnya sebagai darah istihad. Begitu pula dengan penentuan masa paling lamanya. Apa intinya? Supaya seorang menegakkan sholat dan puasa. Kalau seandainya sudah 40 hari, kena 40 hari, masuk ke 41, maka dia wajib sholat, wajib apa? Berpuasa kalau seandainya di bulan Ramadan. Taib. Dan darah yang keluar dihukumi sebagai darah haid ataupun darah istihad. Baik, kita masuk pada permasalahan al-istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar dikarenakan sakit ataupun apa? Ada urat ataupun yang semisalnya yang putus pada rahim seorang wanita. Baik, dan ini tidak memiliki siklus, tidak memiliki apa? Keadaan sekian hari tidak demikian. Ini adalah apa? Darah yang keluar tiba-tiba karena keberadaan fisik seorang wanita yang apa kurang baik ataupun ada gangguan pada rahimnya. Baik. Yang pertama terkait dengan permasalahan adalah bila mana ini datang di setelah bersambung dengan bila mana ini kedatangannya terkait dengan nifas, maka sebagaimana telah kita sebutkan, kalau sudah 40 hari nifas, 41 hitunglah istihadah. 41 ke atas hitunglah apa istihadah. Nah, sekarang bila mana berlanjut dengan haid? Bila mana berlanjut dengan haid? Seorang wanita haid. Kemudian apa? Dia memiliki kebiasaan. Dia memiliki apa? Kebiasaan. Berapa kebiasaannya? Kebiasaannya adalah 8 hari. Kebiasaannya adalah 8 hari. Tapi biasanya kalau sudah hari ke-6 itu kan sedikit, makin mendekati hari terakhir itu kan apa, makin sedikit jumlahnya. Baik. Nah, misal sudah hari ke-6, secara otomatis darah itu makin berkurang. Secara otomatis darah itu makin berkurang. Pertama misalnya banter, kemudian banter sedikit sampai keluar al-qudrah, kemudian keluar sufra, sampai keluar air yang kehitam-hitaman, setelah itu keluar cairan yang kekuning-kuningan, sampai akhirnya apa? Al-qusatu baydo, cairan yang keluar yang warnanya apa? Keputih-putihan. Nah, angsurannya kan demikian. Urutannya apa? Demikian. Hari ke-7 seharusnya sudah sedikit. Hari ke-6 sudah sedikit, hari ke-7 juga sudah sedikit. Kalau ternyata sudah hari ke-7 sudah sedikit, hari ke-8 misalnya kok banyak, hari ke-8 banyak, maka antunya harus bersiap-siap. Coba perhatikan darah itu. Nah, tapi pada hari ke-9, kalau ibu sudah memiliki kebiasaan, benar-benar kebiasaan ya, 9-8 hari, maka hari ke-9 hitunglah itu istihadah. Hitunglah itu apa? Istihadah. Hari pertama itu siklus kebiasaan haidnya adalah apa? 8 hari. Seperti itu. Antara 8-7 misalnya. Antara 8-7, maka hari ke-9 hitunglah apa? Itu istihadah. Bukan apa? Bukan darah haid. Nah, bagaimana bisa menentukan istihadah atau haid? Ibu bisa melihat siklus kedatangannya dari hari pertama sampai apa? Hari terakhir. Hari pertama deras, pertengahan, terus kemudian di hari-hari terakhir, ini seharusnya, ini apa? Seharusnya sedikit. Kok ternyata di hari ke-8 makin deras, berarti apa? Bersiaplah, itu adalah apa? Kemungkinan besar adalah apa? Darah istihadah. Kemungkinan besar adalah apa? Darah istihadah. Wallahu alam bisawab. Sebenarnya pembahasan terkait dengan istihadah ini sangat panjang, namun karena waktu sudah habis, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Dan di sini barakallahu fikuna, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu bisa memperhatikan terkait dengan kedatangan tamu ibu di setiap bulan, terkait dengan apa yang akan ibu lakukan dengan puasa ibu. Kalau seandainya istihadhah itu adalah ibu diwajibkan untuk berpuasa. Kalau seandainya haid, maka ibu harus menahan puasa. Nah, terkait dengan nifas, apa yang harus dilakukan kalau seandainya sudah 40 hari ibu nifas, maka hari ke-41 puasalah dan tunaikanlah sholat. Kenapa? Karena itu terhitung sebagai istihadhah. Dan kalau seandainya belum 40 hari ternyata sudah berhenti, maka puasalah dan tunaikanlah sholat. Hari ke-38 misalnya keluar lagi, berhentilah, karena itu masih dihitung sebagai hari nifas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat dan berfaedah. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Allahu minkunna, mohon maaf bila mana ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalna, barakallahu fikunna.